kan kita hubung. Terbayang masa lalu, masa bahagia kita berdua. Pandang senyum dan belayang, selalu terbayang di mata. Ku kejar ku tetap jalan. Hey hey ku cium tangannya, dibalas pelukan mesra. La la la lihat kasihku, rambut putih pipinya keribu. Lucu kalau dia tertawa, karena gigi tinggal satu. Siapa dia? Itulah dia kakek.